السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم. وقد اختار إخوانكم المشرفون على هذه الدورة عنوانا لهذا اللقاء ولهذه الكلمة عن الإرهاب، آثاره أو خطره وعلاجه، لمسيس الحاجة إلى ذلك، وهو اختيار موفق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا على هذا التنسيق والترتيب. وأغلى شيء وأفضل شيء هو مدارسة العلم ونشره بين محتاجيه. فالعلم، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، من السلف الصالح. ولنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، pada kesempatan yang mulia ini kami benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tak terhingga. Dialah yang telah mengumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan. Dan sungguh kesempatan yang mulia ini kita akan manfaatkan untuk menyampaikan materi tentang terorisme, bahayanya dan penanganannya. Sebuah judul yang diusulkan oleh panitia kajian daurah ini karena memang kita sangat butuh untuk mendapatkan pencerahan tentang permasalahan ini. Pilihan judul tersebut merupakan pilihan yang sangat tepat, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan pahala kepada panitia kajian daurah ini atas kerjasamanya yang luar biasa, sehingga dapat terwujud kajian-kajian semacam ini untuk masyarakat Indonesia secara umum dan untuk salafiyin secara khusus. Yang terpenting dalam kesempatan ini dan hikmah yang dapat kita ambil adalah kita bisa dengan kajian-kajian ini memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah yang dibangun di atas qala Allah, qala Rasulullah, dan pemahaman as-salafus salih. Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah. Tentunya kita ingat akan sabda Nabi alaihi salatu wassalam terkait hamba-hamba Allah yang berkumpul di majlis ilmu. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan padanya ayat-ayat Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan para malaikat yang mengiringi majlis tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan karuniakan rahmat bagi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebut-menyebut mereka di majlis yang mulia di sisinya. Oleh karena itu, kami berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa untuk senantiasa mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla an nadkhul fil mawdu', yajib alaina an na'rif ma'na al-irhab. Al-irhab fil lughah arhaba ay akhaf. Wa minha al-faza' war-raw' wa nahwu dhalik. وفي الاصطلاح تعددت التعريفات وتنوعت، ولكن يجمعها شيء واحد وهو الممارسات العدوانية بشتى صورها، والتي حرمها الإسلام وحذر منها ومنعها. والإرهاب ينقسم إلى قسمين: إرهاب حسي وإرهاب معنوي. فالإرهاب الحسي هو المقصود به التفجيرات والاغتيالات والقتل وما إلى ذلك، والإرهاب المعنوي هو التهديد بالكلام والترهيب والتخويف عن الصدع بالحق وعن قول الحق، فهذا كله يطلق عليه إرهاب. Sebelum kita masuk pada pembahasan, penting sekali bagi kita untuk mengetahui makna dari kata al-irhab. Al-irhab dalam bahasa Arab berasal dari kata arhaba, yang artinya adalah akhafa, menakut-nakuti, menteror. Dan dalam istilah syar'i, penyebutan al-irhab mempunyai banyak makna. Namun semuanya itu bermuara pada makna aksi-aksi teror, aksi-aksi radikal dengan berbagai macam dan bentuknya yang telah diharamkan oleh Islam dan dilarang serta diperingatkan oleh Islam yang mulia ini. Al-irhab atau terorisme terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk hissi, dalam bentuk fisik. Seperti yang kita ketahui adanya peledakan-peledakan, adanya pembunuhan-pembunuhan secara senyap dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah al-irhab al-ma'nawi, yaitu yang berkaitan dengan teror-teror dalam bentuk ucapan, dalam bentuk ancaman dan lain sebagainya. كلمة الإرهاب وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمن القرآن الكريم قوله تعالى فإياي فارهبون، وقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقوله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكلمة الإرهاب وردت في عدة مواطن ومواضع في القرآن الكريم. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. وهذا هو الشاهد، رغبة ورهبة إليك. فمسمى الإرهاب يطلق على جميع الأعمال العدوانية التي تحدث الخوف في القلوب والرهبة في النفوس والاضطراب في الأمن والإفساد في الأرض وغير ذلك، لكي يتخذ ذريعة ضد الإسلام وأهله والدعوة إلى الخير. فالأصل في الإرهاب أنه صناعة غربية ضد الإسلام، صدرت من الغرب إلى المسلمين، والمغفلون من المسلمين يعني دخلوا في هذا الباب وفي هذا الموضوع على جهل منهم وعلى قلة علم، فوقعوا فيما نهاهم الله عز وجل منه. فكلمة الإرهاب هي الآن أصبحت بدل أن تكون للكفار نرهب بهم أو نرهب به الكفار، أصبح الإرهاب هو قتل المؤمنين وقتل المسلمين والتفجير في المسلمين وهتك أعراضهم وسلب أموالهم وتشريدهم. فأصبح الإرهاب مفهوم مخالف، وأصبح الإرهاب يعني انقلب على المسلمين وتغير إلى المسلمين، وسبب ذلك هو الجهل بدين الله عز وجل. Kata al-irhab terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan terdapat di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat beberapa ayat yang padanya ada kata yang mengandung makna irhab. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِيَّا farhabun. Maka hanya kepada kulah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kalian takut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي سُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. Sungguh kalian lebih ditakuti oleh mereka pada dada-dada mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ. Kalian dengannya, dengan persiapan jihad, dapat memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyebutkan dalam salah satu doa menjelang tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, untuk mengharapkan ridhamu dan karena takut kepadamu. Asyahid dalam hadis ini adalah kata raghbatan wa rahbatan ilaik. Maka di sini kita mengetahui bahwa kata al-irhab atau rahbah sesungguhnya telah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini kita mengetahui bahwa kandungan dari kata al-irhab adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung teror dan perbuatan radikal yang dapat memunculkan rasa takut dalam jiwa, memunculkan rasa cemas, dan dapat mengganggu keamanan. Maka itulah makna dari al-irhab atau kandungan dari kata al-irhab. Demikian pula kerusakan yang terjadi di muka bumi. Ini semua ditempuh oleh musuh-musuh Islam untuk menghalangi kaum muslimin, menghalangi umat manusia dari Islam yang mulia ini. Untuk menghalangi mereka semua dari dakwah yang mulia, yang diseru oleh Islam, maka ketahuilah bahwasannya terorisme adalah bikinan orang-orang barat, musuh-musuh Islam. Mereka gencarkan isu terorisme ini dalam rangka untuk mencemarkan nama baik Islam. Dan sungguh menyedihkan manakala di antara kaum muslimin justru terpengaruh dan larut dalam pemikiran-pemikiran radikalisme dan terorisme ini. Ini tidak lain karena sebab kebodohan dan jauh dari ilmu. Di dalam Islam, sesungguhnya perbuatan untuk menakut-nakuti sasarannya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikandung firman Allah, turhibuna bihi aduwallah. Namun hari ini justru berbalik. Teror, aksi-aksi teror tersebut sasarannya adalah kaum muslimin, kaum mukminin, mereka yang menjadi korban, mereka yang dibunuh, negeri mereka yang terancam stabilitas keamanannya, dan gedung-gedung banyak hancur disebabkan peledakan-peledakan yang mereka lakukan. Maka saat ini justru yang menimpa adalah kaum muslimin. Semestinya di dalam Islam kaum muslimin adalah orang-orang yang mulia. Musuh-musuh Islam yang memerangi Islam, merekalah yang diperangi. Hari ini justru kaum muslimin, kaum mukminin, negeri kaum muslimin yang dijadikan bulan-bulanan oleh mereka. Ini semua tidak lain karena jauhnya kaum muslimin dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام فإن لكل شيء آثار، فإما أن تكون الآثار سلبية أو تكون الآثار إيجابية، والإرهاب له آثار سيئة مترتبة عليه، من ذلك القتل وما يترتب عليه من ترميل النساء وتيتيم الأطفال، وهو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرتب الله عز وجل في هذه الآية وذكر عدة عقوبات على القتل المتعمد الذين يفجرون في الناس ويقتلونهم ظلما وعدوانا. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بهذه الوعود في هذه الآية الكريمة: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات في هذه الآية لمن أرهب الناس وقتلهم واعتدى عليهم. Jika hal ini diketahui, maka ketahuilah bahwa segala sesuatu mempunyai efek negatif ataupun positif. Namun, terorisme tidaklah mempunyai efek atau dampak kecuali negatif. Di antara dampak atau efek negatif tersebut adalah terjadinya pembunuhan. Pembunuhan terjadi baik secara sporadis atau secara senyap, yang tentu mengakibatkan banyak wanita atau para istri korban yang menjadi janda, anak-anak korban menjadi yatim karena ayahnya menjadi korban teroris. Sungguh apa yang mereka lakukan tersebut tergolong dari dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pembunuhan adalah dosa besar setelah kesyirikan. Kesyirikan yang merupakan dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," maka barang siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam," maka balasannya adalah neraka jahannam. "Khalidan fiha," kekal abadi di dalamnya. "Wa ghadiballahu 'alaihi," Allah marah kepadanya. "Wala'anahu," Allah melaknatnya, menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima," dan Allah menyediakan baginya azab yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 balasan yang jelek terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Baik dalam bentuk peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan secara senyap ataupun yang lain yang dilakukan secara zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Yang ketiga, wa ghadiballahu 'alaihi, Allah marah kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Dan yang kelima, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah menyediakan baginya azab yang dahsyat. Thaniyan, intihakul a'rad. Wa hadha ra'aynahu hasala fi ba'd ad-duwal التي خرجت على حكامها، فحصل في ذلك انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، وهذا من آثار الإرهاب الذي يقع في الناس. Yang kedua adalah hancurnya kehormatan, kehormatan kaum muslimin. Ini terjadi di negeri yang terjadi padanya aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kaum teroris, berusaha untuk memberontak, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang ada, maka akhirnya tercemarkan nama baik Islam dan nama baik kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin terhinakan, yang tadinya mereka orang-orang yang mulia dengan kejadian tersebut. Pelakunya mengatasnamakan Islam, akhirnya nama Islam tercoreng. Kaum muslim yang dinilai sebagai kaum teroris. Min al-athar as-silbiyah lil-irhab al-istihanatu bidima'i wa amwal al-muslimin wa istitbab al-khawf makan al-amn. Di antara efek negatifnya pula adalah rendahnya nilai darah, jiwa, umat manusia, terkhusus kaum muslimin. Rendahnya nilai harta kaum muslimin dan bergantinya rasa aman menjadi kecemasan dan ketakutan. Sungguh ini benar-benar terjadi di negeri kaum muslimin, yang terjadi padanya aksi-aksi terorisme tersebut. Min al-athar as-silbiyah ta'tilu masalih an-nas min ma'ash wa wadha'if wa tijarat wa asfar wa madaris wa jum' wa jama'at wa hajj wa amr bil ma'ruf wa nahy 'an munkar wa ghayri dhalika min al-athar as-sayyi'ah. Di antara efek negatif pula adalah terbengkalainya kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, perdagangan mereka, perjalanan safar mereka, sekolah-sekolah, salat Jumat dan salat jamaah di sebagian negeri tidak mungkin dilaksanakan karena rasa takut dan cemas ada pihak-pihak yang mengintai yang siap untuk membunuhnya. Pelaksanaan haji, pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan lain sebagainya. Ini semua di antara efek negatif dari terorisme atau aksi teror yang dilakukan oleh kaum teroris. Min al-athar as-salbiyyah aidan hadmul manazil wal munsha'at. Demikian pula penghancuran pemukiman-pemukiman dan gedung-gedung. Terjadinya peledakan-peledakan yang ada sungguh menghancurkan rumah-rumah, pemukiman-pemukiman dan gedung-gedung yang di situ kaum muslimin hidup padanya. Min al-athar as-salbiyyah al-athar al-iqtisadiyyah alladhi yukhallifuhu al-irhab wa sayatina insyaallah. Di antara efek negatif pula adalah terkait dengan perekonomian di suatu negeri. Ketika terjadi aksi-aksi teror, maka sangat berpengaruh sekali bagi perekonomian suatu negeri. Dan insya Allah akan ada penjelasannya nanti. Aidan min al-athar as-salbiyyah qat'u at-turuq. Wa hadha hasilun fi ad-duwal allati kharajat 'ala hukkamiha. Demikian pula terjadinya perampokan-perampokan, begal dan lain sebagainya. Terkadang terjadi akibat dari aksi-aksi terorisme tersebut. Dan ini terjadi di negeri-negeri yang mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Mereka melakukannya karena meyakini semua itu halal. Merampok, merampas harta kaum muslimin adalah sesuatu yang halal bagi mereka karena mereka meyakini semua orang selain mereka adalah kafir, berarti halal harta dan darahnya. Min dzalika aidan ghala'ul as'ar. Fannas tashku min dzalik wa ma yadrun annahu idza waqa'a al-irhab tartafi'u al-as'ar bal tan'adimu al-aghdiyah wal adwiyah lihajat an-nas ilaiha fi hadzal waqt. Demikian pula di antara efek negatif aksi teror tersebut adalah naiknya harga-harga di pasar. Orang-orang mengeluh dengan naiknya harga. Mereka tidak tahu bahwa dengan terjadinya aksi-aksi teror, sungguh akan menjadikan harga-harga menjadi naik. Bahkan bisa jadi makanan dan obat-obatan akan sulit dan mahal harganya, sebagaimana terjadi di beberapa negeri di dunia ini. Min al-athar as-salbiyyah al-khawfu wal-raw'u alladhi yahsul bisabab al-hurub kama qala ta'ala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما يعني يخوف مسلما فكيف بالذي يقتله أو ينتهك عرضه أو يسلب ماله أو يفعل الأفاعيل التي يعني يتجاوز بها الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر هنا وقال لا يحل يعني لا يجوز لمسلم أن يروع مسلما وهذا عام في كل مسلم. Di antara efek negatif pula dari aksi terorisme adalah munculnya rasa takut, munculnya kesemasan di tengah-tengah masyarakat akibat terjadinya pertempuran kontak senjata antara teroris dengan aparat keamanan. Muncul ketegangan, muncul kecemasan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril shabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dengan meninggalnya orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan, wabashir sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, manakala musibah menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, warahmah, dan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim, ayyurawwi'a musliman, untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang, mengharamkan perbuatan menakut-nakuti sesama muslim. Lalu bagaimanakah perbuatan membunuh muslim? Lalu bagaimanakah perbuatan merampas harta seorang muslim? Lalu bagaimanakah perbuatan melakukan teror, peledakan dan lain sebagainya terhadap muslim? Maka hadis ini sesungguhnya berlaku untuk semua muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap sesama muslim. Semua muslim mendapatkan hak untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Min dzalika syuhul miyah, bal min an-nasi man yamutu aw yakadu yamutu 'atashan لعدم وجود الماء، كما حصل لعثمان رضي الله عنه حينما منع من الماء وهو خليفة، منع من الماء، فكيف بعامة الناس؟ لأن الماء هو عصب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. Di antara efek negatifnya pula adalah sulitnya air. Bahkan tidak jarang dari umat manusia yang meninggal dunia atau hampir mati manakala mendapatkan rasa dahaga yang sangat. Hal itu dikarenakan sulitnya air. Sebagaimana yang terjadi pada Uthman bin Affan, khalifah kaum muslimin, yang ketika itu dikepung rumahnya oleh orang-orang Khawarij. Mereka menghalangi air untuk bisa masuk ke rumah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hingga beliau kehausan. Dalam kondisi beliau sebagai khalifah kaum muslimin, mereka perlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang keji dan kejam. Lalu bagaimanakah orang biasa? Seorang khalifah saja dapat mereka perlakukan seperti itu, apalagi orang biasa. Padahal fungsi air sangat besar. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Dia, Allah, menjadikan dari air tersebut segala sesuatu yang hidup. Min al-athar as-salbiyah ta'attul kathir min al-masalih kama jara fi al-Madinah ibana ath-thawrah 'ala Uthman radhiyallahu anhu. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. Di antara efek negatifnya pula adalah terbengkalainya banyak dari kemaslahatan kaum muslimin atau bahkan umat manusia. Sebagaimana yang terjadi di kota Madinah di saat para pemberontak melakukan pengepungan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Betul-betul kemaslahatan kaum muslimin dalam kehidupan mereka menjadi terbengkalai. Suasana menjadi tegang, suasana menjadi menakutkan dan mencemaskan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, dan amat sedikit sekali orang yang melakukan pemberontakan terhadap imam, terhadap pemerintah kaum muslimin, terhadap waliul amr, terhadap sultan, melainkan apa yang diakibatkan jauh lebih jelek dibandingkan kebaikan yang ia harapkan. Tidaklah terjadi suatu perbuatan memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, melainkan akibatnya jauh lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Min al-athar as-salbiyyah aydan annaha tuthiru al-jadal wa at-tanafur baina al-ulama wal-awam, baina 'ammat an-nas wal-ulama wa talabat al-'ilm. فالعلماء وطلبة العلم ينادون بعدم الخروج على الحاكم وبعدم الإرهاب وبعدم ترويع الناس، ولكن العوام يخالفون في ذلك، فتحصل بينهم معارضة وينتج عن ذلك اختلاف وتهارج وسوء الظن، وتقع الفتن ويتجرأ الصغار على العلماء و يضعف الإيمان ويقل العمل ويكثر الجدل ويحصل النزاع والفشل، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Di antara efek negatif dari aksi-aksi teror tersebut adalah memunculkan perdebatan antara para ulama dan thullabul ilm dengan masyarakat umum yang tidak memahami dengan baik tentang permasalahan ini. Para ulama, para thullabul ilm memberikan peringatan dari perbuatan yang dapat mengantarkan kepada pemberontakan terhadap kaum muslimin, di antaranya adalah prinsip-prinsip atau keyakinan-keyakinan teroris Khawarij. Sedangkan di antara kaum muslimin ada yang terpikat dengan ideologi-ideologi tersebut. Terjadilah komunikasi yang tidak baik di antara mereka dengan sebab itu. Terjadi perbedaan pandang. Terjadi su'uban terhadap para ulama, terhadap talabatul ilm. Terjadi fitnah. Sehingga orang-orang yang jauh dari ilmu menjadi berani dalam menilai ulama, mengkritisi ulama, mencela mereka, keimanan pun menjadi lemah karenanya. Amal saleh semakin berkurang. Perdebatan terus terjadi. Dan dengan itu terjadilah perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan janganlah kalian saling berselisih, karena dengan itu kalian akan gagal dan akan sirna kewibawaan kalian. Min al-athar as-salbiyyah dha'f ad-dawlah min ad-dakhil bisabab qadhay al-irhab, fa yahsul inshighal ad-dawlah bi hadha al-amr wa intihak quwaha. وأيضا بالمقابل ينشغل المسلمون بقتال هؤلاء الخوارج الذين خرجوا وفجروا، فيتعطل أو تتعطل أمور كثيرة ويتخلف الناس عن القتال مع الحاكم، وفي المقابل الخوارج يعني يكونون مع، فإن الخوارج مع قتلهم للمسلمين وإضعافهم لهم يتركون أهل الأوثان، يتركون أهل الأوثان فينشغلون فيما بينهم بقضايا الإرهاب، وبهذه الصورة يتقدم العدو في جميع النواحي، في الاقتصاد وفي العلوم المختلفة فيتقدم على المسلمين. نعم. وهذا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Di antara efek negatif dari aksi-aksi teror tersebut adalah lemahnya kekuatan negeri-negeri kaum muslimin, karena terjadi pertempuran-pertempuran di dalam, terjadi keributan dalam tubuh kaum muslimin di negara tersebut. Pemerintah pun disibukkan untuk menangani mereka, menangani kaum teroris yang senantiasa melakukan aksi-aksi teror di negeri tersebut. Dan dengan itu sungguh melemah kekuatan kaum muslimin, melemah kekuatan negara kaum muslimin, sementara musuh semakin maju. Kaum muslimin disibukkan oleh urusan mereka, kaum muslimin menghadapi kemelut di dalam negeri mereka, sementara musuh-musuh Islam mereka semakin maju, baik dalam hal perekonomian ataupun dalam hal yang lainnya. Kita lihat orang-orang Khawarij, kaum teroris ini, mereka di dalam melancarkan aksi-aksi terornya, justru yang disasar adalah kaum muslimin. Kita bisa lihat korban-korban yang berjatuhan adalah kaum muslimin yang mereka vonis sebagai orang-orang kafir, baik dari kalangan pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat. Dan sungguh ini merupakan bukti dari kebenaran ucapan Rasulullah SAW: yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka, kaum teroris tersebut, membunuhi orang-orang Islam, menghalalkan darah-darah mereka karena telah dijatuhkan vonis kekafiran terhadap mereka. Sementara orang-orang kafir, mereka biarkan wayada'una ahlan awthan, para penyembah-penyembah berhala, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, justru dibiarkan oleh mereka. Itulah kondisi orang-orang Khawarij, kaum teroris yang sangat jauh dari bimbingan Islam itu sendiri. Min al-athar sayyi'ah al-mutarattibah 'ala al-irhab fi al-ma'al tark al-imtithal li amri Allah wa amri rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lir-rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Di antara efek negatif dari terorisme adalah tidak adanya kesiapan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasul-Nya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyeru orang-orang yang beriman: ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah Subhanahu wa taala, sambutlah ajakan Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengajak kalian untuk sesuatu yang dapat memberikan kehidupan kalian, menyeru kepada hal-hal yang dapat mengantarkan kebahagiaan dalam hidup kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menghalangi hati seseorang, seseorang dengan hatinya Allah maha mampu. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sungguh hanya kepada Allah lah kalian semua kelak akan dibangkitkan. الآثار السلبية الوقوع فيما نهى الله ورسوله عنه. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Di antara efek negatif dari terorisme adalah terjatuhnya orang-orang yang larut dalam pemahaman terorisme pada perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa yang mereka lakukan itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka terjatuh di dalamnya karena mengikuti ideologi teroris tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'si Allah wa rasulahu wa yata'addi hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan olehnya, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkannya ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab, siksa yang menghinakan. Min al-athar as-salbiyah al-khuruj 'an al-jama'ah. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة ويقول يد الله مع الجماعة. Di antara efek negatif dari terorisme adalah keluarnya orang-orang yang dirasuki pemahaman terorisme dari jamaah kaum muslimin, dari pemerintah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, 'alaikum bil jama'ah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Dalam kesempatan lain beliau bersabda, 'yadullahi ma'al jama'ah, tangan Allah bersama al jama'ah. من الآثار السلبية الاستهانة بالولاية العامة وولاة الأمور والنصوص الشرعية التي تحث على تنصيب الولاة أو عزلهم بالطرق الشرعية. Demikian pula di antara efek negatif dari terorisme adalah adanya pelecehan terhadap pemerintah kaum muslimin. Tidak lagi menghormati pemerintah kaum muslimin, dan sungguh telah banyak nas-nas syariat ini yang memerintahkan kita semua untuk benar-benar menghormati pemerintah kaum muslimin dan berupaya di dalam menyikapi mereka dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, cara-cara yang dibimbing oleh syariat ini. من ذلك الغلو في التعامل مع الحكام الظالمين، وهذا سبب من الأسباب أو من أسباب الإرهاب، أنهم يكفرونهم بدون برهان، بدون دليل، ثم يترتب على هذا تكفير المجتمع المسلم واستباحة دمائهم وأموالهم بدون حق. الأصل في التعامل مع الحكام النصيحة والصبر على جورهم ولو جاروا أو ظلموا، مراعاة مصلحتهم في من المفسدة، طاعتهم فيما هو من طاعة الله عز وجل، ومعصيتهم فيما هو من معصية الله عز وجل، وعدم الخروج عليهم للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع وإن تأمر عليكم عبد حبشي، اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالسمع والطاعة واجبة، فالخروج عليهم يسبب أو بسبب التكفير يسبب الإرهاب. Di antara efek negatif dari terorisme adalah munculnya sikap berlebihan di dalam bermuamalah terhadap pemerintah yang zalim. Dan ini tentunya sebab di antara sebab-sebab terjadinya aksi-aksi terorisme. Manakala mereka menyikapi pemerintah yang zalim tanpa bimbingan syar'i, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka terjadilah sikap pengkafiran terhadap mereka. Tanpa burhan, tanpa adanya dalil, tanpa adanya hujjah, tanpa adanya ilmu, kemudian berkembang terjadi pengkafiran terhadap masyarakat yang mereka mentaati pemerintah yang zalim tersebut. Akhirnya terjadilah pengkafiran terhadap pemerintah dan terhadap masyarakat. Apabila terjadi yang seperti ini, maka dengan mudahnya mereka melakukan perbuatan berikutnya, yaitu menghalalkan darah mereka dan merampas harta-harta mereka. Kita tahu prinsip Ahlus Sunnah di dalam menyikapi pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat adalah sabar di dalam menghadapi mereka, mentaati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang terkandung di dalamnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun ketika memerintahkan kepada perbuatan yang mengandung maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka siapapun tidak boleh untuk mentaatinya, namun tidak boleh pula untuk melakukan al-khuruj, melakukan pemberontakan terhadapnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita semua di dalam hadisnya, isma' wa ati' wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dengarlah dan taatilah walaupun yang memimpinmu itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah, untuk mentaatinya walaupun kondisi pemimpinnya adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Dalam kesempatan lain Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, dengarkan dan taatilah pemimpinmu walaupun dia mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu. Bersabar di dalam menghadapi kejahatannya. Min al-athar as-salbiyah lil-irhab ijad al-mubarrirat lil-dawal al-gharbiyah wal-munazzamat الموجودة فيها عبر استصدار القرارات من هذه الدول بحجة حفظ الأمن أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو الحريات أو حماية الأقليات، فتنزل هذه الدول الغربية بقوتها واعتادها إلى الدول الإسلامية، فيكون هؤلاء الإرهابيون مفتاحا لهم يعني للغرب، ويؤدي ذلك إلى تقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات وأقاليم كما حصل ذلك في بعض الدول الإسلامية. Di antara efek negatifnya pula adalah adanya kesempatan bagi kekuatan asing untuk masuk ke negeri kaum muslimin mencampuri urusan mereka. Mereka datang dengan kekuatannya, dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan. Apakah alasannya adalah untuk menjaga keamanan negeri tersebut, ataukah untuk menjaga hak-hak orang-orang yang dizalimi dalam gerakan hak asasi manusia, ataukah dengan alasan kebebasan, ataukah dengan alasan melindungi kaum minoritas, dan lain sebagainya dari alasan-alasan yang mereka sampaikan. Semua ini diakibatkan oleh kaum teroris yang melakukan peledakan-peledakan, kekacauan-kekacauan di negeri kaum muslimin. menjadikan penilaian umum terhadap negeri kaum muslimin adalah negeri yang tidak aman, negeri yang penuh dengan kekacauan, sehingga dengan itu mereka atas nama dunia masuk ke negeri tersebut untuk mengatur negeri kaum muslimin. Berapa banyak negeri Islam, negeri kaum muslimin yang dicampuri urusan mereka oleh kekuatan-kekuatan asing. Dengan itu akhirnya tidak semakin membuahkan kebaikan, justru akan menjadikan negeri-negeri kaum muslimin terpecah-pecah, sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa negeri. Kedatangan mereka ke negeri kaum muslimin, kekuatan asing tersebut, tidaklah akan mendatangkan kebaikan, justru akan memberikan kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk bisa memisahkan diri dari negeri kaum muslimin, sehingga semakin lemah kekuatan negeri kaum muslimin tersebut. Min al-athar as-sayyi'ah lil-irhab al-khaltu baina mafhum al-jihad al-syar'i والخروج على جماعة المسلمين إذ يعده البعض جهادا بناء على أفكار خاطئة ومعلومات غالطة أو مغلوطة فيؤدي ذلك إلى العمليات الإرهابية التي تحصل في بلاد الإسلام والمسلمين. Di antara efek negatifnya pula adalah tersamarkannya pemahaman antara jihad yang syar'i dengan perbuatan teror atau khuruj keluar dari pemerintah kaum muslimin. Aksi-aksi teror yang mereka lakukan seringkali diatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama sekali bukan bagian dari jihad, bukan bagian dari Islam. Peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum teroris, sungguh bukan jihad. Namun, dengan adanya berbagai syubhat, dengan adanya perang ideologi yang mereka gencarkan, menjadi samarlah tentang makna jihad yang sebenarnya. Sehingga sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan perbuatan tersebut, meyakini bahwa itu sesungguhnya adalah jihad. Akhirnya terdorong, tergerak untuk melakukan amaliyah, melakukan aksi-aksi teror sebagaimana yang mereka ajarkan. Sungguh, apa yang terjadi ini benar-benar menjadikan samar tentang pengertian jihad syar'i, jihad yang sebenarnya. Padahal sungguh, Islam tidaklah mengajarkan jihad dengan cara seperti itu. Jihad adalah mulia, sedangkan aksi-aksi teror tersebut adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang hina, yang jauh dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidan min al-athar as-salbiyyah al-khatirah annaha tasuddu an-nas 'an sabilillah 'azza wa jalla wa tunaffir من أراد أن يدخل في الإسلام فيكون هذا الإرهابي سببا في الصد عن دخول الناس إلى الإسلام وأيضا تضعف الدعاة في بلدان الغرب وتشوه صورة الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه تركه على كفره وعلى نفاقه خشية التشويه لهذا الدين فالذين يفجرون ويرهبون المسلمين هؤلاء يصدون عن دين الله بدون سواء شعروا أو لم يشعروا. Di antara efek negatif yang sangat berbahaya adalah bahwa aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kaum teroris menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan menjauhkan orang-orang yang awalnya tertarik dengan Islam dan mau masuk ke agama Islam. Islam tercoreng. Keindahan Islam tercoreng. Kemuliaan Islam terhinakan oleh perbuatan mereka. Sehingga tampak terkesan Islam adalah agama yang kejam. Islam adalah agama yang tidak berperi kemanusiaan. Islam adalah agama demikian dan demikian. Demikian pula orang-orang yang berdakwah di jalan Allah di negeri minoritas Muslim juga mendapatkan imbas ketika mengajak kepada Islam, mereka menyikapinya dengan sinis karena menurut mereka sesuai dengan apa yang diopinikan, Islam adalah agama kejahatan akibat perbuatan kaum teroris tersebut. Demikian pula akibat perbuatan mereka, gambaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai, benar-benar terkikis akibat perbuatan kaum teroris tersebut. Cobalah lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap gembong kaum munafik yang ada di Madinah ketika itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan untuk dibunuh orang ini padahal kejahatannya luar biasa. Mengapa? Karena Nabi khawatir orang-orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Orang di luar Islam mengira Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat beliau. Padahal dia adalah orang munafik, musuh Islam yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nabi SAW membiarkannya, tidak membunuhnya, tidak mengizinkan orang untuk membunuhnya dalam kondisi dia kafir. Mengapa? Untuk menjaga nama baik Islam, agar Islam tidak tercoreng dengan perbuatan tersebut. Adapun kaum teroris, mereka tidak memperdulikan itu semua. Dengan perbuatan mereka, melakukan peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan, maka dengan itu, secara tidak langsung disadari atau tidak disadari, mereka menghalangi umat manusia dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan nakhtasir wa nakhtim hadhihi al-kalima bi kayfiyyat ilaj al-irhab. Awalan al-qiyam bi dawr an-nushh wal bayan an tariq al-ulama الراسخين في العلم وطلاب العلم والذين يصدرون عن الكتاب والسنة عبر جميع وسائل الإعلام الممكنة والنصح لولاة الأمور والنصح للمجتمع في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الدروس وفي غيرها من اللقاءات. Karena waktu yang terbatas, maka kami akan akhiri pembahasan kita pada sore hari ini dengan bagaimanakah kita di dalam menanggulangi aksi terorisme tersebut. Yang pertama adalah berupaya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan melalui para ulama, melalui para thalabatul ilm, melalui ustaz-ustaz yang kokoh dalam ilmu agamanya, memberikan bimbingan, pencerahan terhadap masyarakat dalam berbagai kesempatan dan dengan berbagai sarana yang ada, melalui tulisan-tulisan, situs-situs dan lain sebagainya, melalui ceramah-ceramah, melalui kajian-kajian, melalui khutbah-khutbah Jumat dan lain sebagainya. Pencerahan dan pelurusan dalam permasalahan ini harus benar-benar dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian nasihat secara umum kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah kaum muslimin, agar mereka benar-benar mengetahui secara jelas, mengetahui secara gamblang bagaimanakah sesungguhnya bahayanya pemikiran ideologi kaum teroris tersebut. Al-Thani, tamkinus salafiyin. Tamkinus salafiyin, tulab al-ilm, min manabir al-jum'ah. خطباء أن يكونوا خطباء المساجد وأساتذة في الكليات الشرعية وفي المعاهد وفي المدارس ليربوا الطلاب التربية الصحيحة. فالسلفيون أهل صدق في النصح والتوجيه والتربية. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada salafiyin untuk bisa melakukan khutbah-khutbah Jumat, untuk bisa memberikan kajian-kajian, untuk bisa diberi kemudahan di lembaga-lembaga pendidikan, karena merekalah orang-orang yang jujur dalam menjalankan agama ini. Merekalah yang sesungguhnya dapat memberikan bimbingan yang tepat terhadap umat manusia secara umum, memberikan bimbingan yang tepat terhadap para penuntut ilmu untuk bisa menghalangi, membentengi mereka dari pemahaman-pemahaman dan ideologi teroris tersebut. Min al-asalib, asalib al-ilaj, qiyam al-usrah bidawriha al-fa'il fi tarbiyat al-abna. Fal-abawan huma al-madrasah al-ula قبل المدرسة المعروفة، فيقومان بتربية الأبناء تربية صحيحة وينشئونهم تنشئة سلفية، من هنا يبدأ الانطلاق الصحيح للمجتمع. Yang berikutnya adalah membentuk keluarga-keluarga yang tegak di atas bimbingan syariat. Karena peran keluarga sangat besar di dalam memberikan bimbingan yang tepat terhadap anggota keluarga tersebut. Kedua orang tua sangat besar perannya di dalam memberikan pendidikan, pengarahan, dan bimbingan terhadap putra-putrinya. Melalui merekalah apabila ayah dan ibu mendidik anak-anaknya di atas bimbingan salafiyah, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih, maka anak-anak ini akan tumbuh di atas akidah, di atas ideologi yang benar. Dan dengan ini pula mereka akan terselamatkan dari ideologi-ideologi menyimpang, ideologi kaum teroris tersebut. Apabila anak-anak kita terselamatkan dari ideologi tersebut, maka akan terciptalah kehidupan masyarakat yang terbentengi, yang terjaga dari berbagai ideologi-ideologi menyimpang tersebut, sehingga manakala datang pemikiran-pemikiran tersebut, mereka dapat menolaknya, mereka dapat memberikan sikap yang tepat sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. من أسباب العلاج أو طرق العلاج التمسك بدين الله عز وجل، بالقرآن الكريم، بحفظه وفهم معانيه والعمل به، وكذلك المحافظة على السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، والبعد كل البعد عن المعاصي والمنكرات و الآثام والسيئات، فهذا سبب رئيس للنجاة من الإرهاب. Di antara solusi terpenting pula adalah berupaya untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, mempelajari kitabullah, mengkajinya, memahaminya dengan baik dan benar, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Berikutnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, memahami hadith-hadith beliau alaihissalatu wassalam sesuai dengan pemahaman beliau dan pemahaman salaful ummah. Kemudian berikutnya adalah menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berbagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min asalib al-ilaj at-tadhkir bi ahamiyat al-amn daiman wa bi-istimrar fi hayat an-nas wa anna al-muhafadha alayhi matlab syar'i kabir fa yudhakkar al-mujtama' daiman fi al-jalasat al-khassa wal-'ammah bi ahamiyat hadha al-amr wa huwa al-amn wa anna dhaya'ahu dhaya'un lid-din wal-'ilmi wal-anfusi wal-a'radi والأرزاق والأموال فدائما يذكر طلاب العلم خاصة يذكرون العامة في المجالس بهذا الأمر وبإذن الله يصبح المجتمع واعيا وفاهما لمخاطر الإرهاب. Di antara penanggulangan terorisme adalah dilakukan upaya untuk mengingatkan masyarakat kaum muslimin tentang pentingnya keamanan dalam kehidupan ini, menyampaikan kepada mereka bahwa menjaga keamanan negeri secara bersama-sama, saling bahu membahu, merupakan bagian dari syariat yang mulia ini. Betapa pentingnya keamanan dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negeri. Manakala keamanan tersebut telah tiada, telah sirna, maka tunggulah kehancuran agama. Sulit seseorang atau komunitas atau masyarakat untuk bisa menerapkan agamanya dengan sebaik-baiknya. Sulit untuk bisa mempelajari ilmu dengan baik dan benar. Adapun jiwa, akan banyak jiwa yang berguguran, kehormatan yang tercabik-cabik, rezeki yang terbengkalai dan lain sebagainya. Sehingga penting kiranya bagi kita semua, terkhusus para tulabul ilm, para ustad-ustad, orang tokoh-tokoh agama, untuk menyampaikan di majelis-majelis mereka tentang pentingnya bekerja sama menjaga keamanan di tengah-tengah kehidupan ini. As'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كل شر وفتنة وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أختم أتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى أمير المنطقة وإلى المحافظ محافظ المنطقة أيضا على ورجال الأمن كذلك على تسهيلهم للأمور وحرصهم على يعني الفسح لهذه الدروس والمحاضرات والكلمات تذكيرا للناس وتوجيها لهم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. والشكر موصول للمشرف على هذه الدورة دورة الشريعة وما يتفرع عنها من المحاضرات والكلمات الشيخ لقمان با عبده ومن معه من المشرفين والمترجمين والمتعاونين سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أشكرهم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم على ما قاموا به من هذا التيسير والتسهيل وهذا الاستقبال وهذا الحرص على دعوة الناس. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. كما أيضا أشكركم أنتم يا من حضرتم من أماكن بعيدة وتجشمتم الصعاب وخسرتم الأموال من أجل أن تدخلوا علينا السعادة وأن نلتقي بكم ونراكم ونتدارس معكم في العلم الشرعي، وكل ذلك دليل على حرصكم على طلب العلم الشرعي. أسأل الله عز وجل أن يكتب ممشاكم وأن يكتب خطاكم، وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Akhirnya kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemuliaannya agar menjaga kita semua dari kejahatan mereka, kaum teroris, menjaga kita semua dari makar orang-orang jahat tersebut, menjaga negeri kita dan negeri kaum muslimin dari berbagai kejelekan dan fitnah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan keimanan dan nikmat keamanan bagi kita semua, karena Dialah yang Maha mampu untuk memberikan itu semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebelum kami akhiri majelis ini, tidak lupa kami sampaikan ucapan syukur setelah ba'da Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami bersyukur kepada Gubernur DIY, kami bersyukur kepada Bupati Bantul, dan bersyukur pula berterima kasih kepada pihak keamanan yang telah memberikan izin dan kemudahan atas terselenggaranya kajian yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar, pahala yang besar kepada mereka semua. Tidak lupa pula kami sampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang telah berupaya sekuat tenaga berjuang untuk terlaksananya, terselenggaranya kegiatan-kegiatan kajian yang mulia ini. Terkhusus saudara kami Syekh Luqman Ba'abduh dan yang bersamanya dari para asatidah. Demikian pula kami bersyukur kepada saudara-saudara kami yang menerjemahkan dan segenap panitia, baik yang besar ataupun yang kecil, laki ataupun perempuan, yang terlibat atas lancarnya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan pahala yang besar kepada mereka. Tidak lupa pula kami sampaikan jazakumullah khairan terhadap antum semua yang hadir di majelis ini, datang dari berbagai penjuru Indonesia, dari daerah-daerah yang berbeda-beda, melakukan perjalanan yang melelahkan demi hadir di majelis ilmu ini. Kami ingatkan akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam: man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surganya. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa'lamu annani uhibbukum fillahi jami'an wa usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wal hirs ala talab al-ilm al-shar'i إلى آخر لحظة من هذه الحياة الفانية، لأن بطلب العلم الشرعي هو أو يحصل السعادة في الدنيا والآخرة، فينتفع الإنسان لنفسه وينفع غيره، وخاصة أنتم في هذا المجتمع الذي أعداده كثيرة يحتاجون من أمثالكم دعاة إلى الله عز وجل يبينون لهم العقيدة الصحيحة التوحيد وما وضد التوحيد الذي هو الشرك، ويبينون لهم السنة والبدعة والطاعة والمعصية، ولا يكون ذلك ولا يحصل إلا بطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الراسخين. وعليكم الارتباط بالعلماء الراسخين، العلماء الكبار الذين رسخوا في العلم، رسخوا في العلم تجربة وعلما، فعليكم أن ترتبطوا به أو بهم ولا تسمعوا للمشغبين المخربين المثبطين، هؤلاء اتركوهم، سيروا في الدعوة إلى الله عز وجل، سيروا في التعليم، سيروا في التعلم، سيروا في توجيه الناس، فهؤلاء لا مكان لهم ولا مكانة لهم ولا تنتبهوا لهم، واصلوا وكتب الله لنا ولكم الأجر والثواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan wasiat terakhir yang penting untuk kami sampaikan kepada antum sekalian, bahwa terus lanjutkan upaya untuk menuntut ilmu, al-ilmu syar'i, karena dengannya akan diraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Teruslah pelajari ilmu agama ini, akidah yang benar, at-tauhid, agar terselamatkan dari kesyirikan. Pelajarilah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam agar terselamatkan dari kebid'ahan, dan jauhilah berbagai kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kami ingatkan agar kita semua di dalam beragama ini berusaha mengikuti jejak kibarul ulama, ulama-ulama kibar yang mereka membimbing umat di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Jangan kalian ambil ilmu dari orang-orang yang jauh dari ilmu syar'i, orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan di dalam agama ini. Teruslah berjalan di dalam thalabul ilm, teruslah berjalan bagi yang mengajar untuk mengajar, memberikan bimbingan dan pencerahan kepada umat manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Itulah apa yang dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nastaudi'ukum Allah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.